datang padaku, dunia rasanya kita yang punya sayang. Kini kau telah tinggalkan daku sendiri tanpa kau di sampingku. Berat rasanya, sedih dan duka sayang. Yang sungguh